بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pendengar radio di Manado, Radio Islam As-Sunnah Manado, dan tentunya juga Radio Indosiar, dan semua pendengar yang mendengarkan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa mengkaji satu materi walaupun melalui online, yaitu materi yang Masya Allah sangat unik, yang jarang dibahas, wallahu ta'ala a'lam, yaitu tentang persahabatan. Persahabatan yang langgeng, bukan hanya langgeng di dunia, tetapi sampai ke surga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sungguh menjadikan kita semua menggali kembali, belajar kembali. Dan saya membuka kembali beberapa referensi, beberapa hadis dan dalil-dalil tentang masalah ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun ukhuwahnya, persahabatannya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan diperintahkan dalam syariat ini. Bahkan fadailnya, keutamaannya sangat banyak. Sebutkan di antaranya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yawmal qiyamah, aina almutahabbuna bi jalali, alyawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilluh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nanti pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku, di hari enggak ada naungan lain selain naunganku. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada mereka-mereka yang disebut dengan istilah al-mutahabbuna bijalali. Barakallahu fikum. Keutamanya akan didapat oleh mereka-mereka yang saling mencintai, saling bersaudara, bersahabat, yang tentunya di dalam rincian cinta itu ada sekian masalah. Artinya di dalam rincian cinta ada saling membantu, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling, Masya Allah, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwa yang namanya cinta menjadikan dia akan mementingkan saudaranya, akan memperhatikan dan membantu saudaranya, akan ikut sedih dengan kesedihan saudaranya, akan ikut gembira dengan kegembiraan saudaranya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, pada hadis ini sangat jelas, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim ini, kalimatnya dengan kalimat bijalali, saling cinta karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak manusia saling mencintai, tetapi mereka bukan karena Allah, ada yang karena dunia, karena hubungan kerabat, ada yang hanya karena kesukuan, atau ada hanya kepentingan. Seperti hubungan mereka-mereka yang kelihatannya saling mencintai, ternyata hanya urusan kepentingan saja. Sehingga dia bisa bersahabat hari ini, besok sudah berubah, ketika tidak lagi memiliki kepentingan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang akan langgeng, yang akan kekal sampai nanti yaumul qiyamah adalah mereka yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nanti orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuh-musuhan. Ba'dhum li ba'din adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena mereka saling mencintai karena ketakwaan. Karena mereka saling mendukung, saling membantu, saling membela karena ketakwaan. Didasari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullah. Awthaq 'ura al-iman al-muwalah fillah wal-mu'adah fillah wal-hubb fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat urat keimanan, awthaq 'ura al-iman, sekuat-kuat urat keimanan adalah saling berwala, memberikan loyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mu'adah fillah, dan saling memusuhi juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah. Wal-bughdu fillah, dan saling membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah awthaq 'ura al-iman. Sehingga masalah cinta dan benci itu didasari ketakwaan kepada Allah, didasari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mencintai orang yang beriman dan akan membenci orang-orang yang kafir. Dia akan mencintai orang-orang yang saleh dan dia akan membenci orang-orang yang taleh. Dia akan cinta pada ahli sunnah dan akan benci pada ahli bid'ah. Bencinya pada ahli bid'ah karena Allah. Cintanya kepada ahli sunnah karena Allah. Enggak ada kaitannya dengan urusan dunia. Enggak ada kaitannya dengan urusan dagang, urusan hutang piutang. Saya benci sama dia karena dia adalah orang yang begini-begini. Dia sudah sekian banyak utangnya pada saya, tapi belum mau bayar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, kalau orang itu fakir, fanadiratun ila maisarah. Kalau dia adalah seorang yang kamu kenal, ahli sunnah, yang baik, yang saleh, belum mampu membayar, fanadiratun ila maisara, tundalah sampai mampu. Ikhwanu na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya ada orang kafir, fasik, atau ahli bid'ah wa dalalah, karena banyak menguntungkan kamu, kemudian kamu cinta kepadanya, dekat dengannya, berarti hubunganmu dengan dia, kecintaan pada dia, bukan karena Allah, tapi karena dunia. Sehingga seorang yang memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, maka niscaya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Berwala karena Allah, dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis pertama tadi menjanjikan, aina almutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling cinta karena aku. Al-yawma ughilluhum, hari ini akan aku naungi mereka dalam naunganku, di mana atau di hari tidak ada naungan lain kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita pada hadis yang lain dalam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menyatakan sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di hari ketika tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan Imamul Adil, imam yang adil, setelah disebutkan begini dan begitu, salah satunya yang disebutkan adalah warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti keistimewaan persahabatan sangat tingginya, sampai dijadikan satu golongan khusus yang Allah katakan udhillu, aku akan naungi mereka. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, Allah akan naungi mereka di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati limutahabbina fiyya walmutajalisina fiyya walmutabadilina fiyya walmutazawirina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini hadis kursi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan juga Hakim dan Mustadrak melalui kitab Nikmatul Ukhuwah. Ikhwanuna a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, wajabat mahabbati, mesti akan mendapatkan kecintaanku seorang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis, bertemu di majlis karena aku, kata Allah. Wal mutabadilin, saling memberi, saling membantu karena aku. Wal mutazawirin, saling menjenguk, saling menziarahi karena aku. Persahabatan yang indah, persahabatan yang akan langgeng kalau dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang semu, persahabatan yang akan segera rusak kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kepentingan, ketika hilang kepentingan, rusak persahabatan. Karena dunia, ketika hilang dunianya, rusak persahabatan. Karena kedudukan, ketika hilang kedudukannya, rusak persahabatan. Sahabatku, aku ingin persahabatan kita terus sampai ke surga. Maka mulailah hari ini kita perbaiki niat. Mengapa kita cinta pada mereka, ikhwan-ikhwan kita? Mengapa cinta kepada orang-orang tersebut yang kita cintai? Kita koreksi kembali. Kalau karena mereka orang-orang saleh, mukmin, taqi, masya Allah, karena mereka ahlu sunnah, berjuang di jalan sunnah, membela sunnah, masya Allah, maka berarti cinta kita pada mereka benar. Persahabatan kita dengan mereka benar, mudah-mudahan akan langgeng terus sampai ke surga. Tetapi kalau engkau bersahabat dengan fulan, fulan, fulan hanya karena keuntungan tertentu, segeralah bertobat pada Allah Ta'ala dan perbaiki niat. Jangan karena itu. Karena sebentar lagi akan berubah. Yang namanya dunia itu seperti roda yang berputar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari kami pergilirkan, kata Allah, di antara manusia. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang jatuh miskin. Kadang-kadang dia seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Maka barakallahu fikum. Kalau didasari ketakwaan, didasari niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya persahabatan tersebut akan langgeng. Ikhwani bin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikisahkan oleh Nabi SAW, ada seseorang yang zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang pergi ke kota lain, ke desa lain, karena ingin menziarahi saudaranya. Fa arsadallah subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah pun mengutus malaikat di jalannya. Falamma ata alaihi, ketika malaikat tadi menemuinya, malaikat tadi bertanya kepada orang tersebut, aina turid? Mau ke mana engkau? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki kenikmatan dari orang tersebut yang kamu akan ambil atau yang kamu akan dapatkan? Dijawab oleh orang tadi, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, aku tidak mencari keuntungan apa-apa dan tidak mengharapkan keuntungan apa-apa. Hanya saja aku cinta kepada orang tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu berkata kepadanya, fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtani fi. Maka ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah, diutus untuk menghabarkan kepadamu bahwa Allah mencintai engkau seperti engkau mencintai dia. Masya Allah. Fa inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sebagaimana engkau mencintai orang tersebut, Allah mencintai kamu. Tentunya ikhwan fil din a'azakumullah, kaifiahnya akan berbeda cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cinta makhluk. Tetapi cintanya Allah kepada hamba tadi karena hamba tadi mencintai saudaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah manisnya iman. Kalau seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, kalau seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling diutamakan, dan dia tidak cinta pada manusia kecuali karena Allah, maka akan dirasakan lezatnya iman, akan kita rasakan nikmatnya iman. Seperti dalam ucapan Rasulullah SAW, man sarahu an yajidal iman au halawatal iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. Siapa yang ingin mendapatkan kegembiraan dengan merasakan lezatnya iman, maka hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai manusia, tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang memiliki tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdafa fin nar. Yang ketiga, dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekafiran seperti tidak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta karena Allah lah yang akan langgeng. Persahabatan di atas taqwallah yang akan terus langgeng sampai ke surga biidznillah ta'ala. Ikhwan fillah na'azakumullah, saling mencintai. Dan persahabatan di antara ahlus sunnah wal jamaah, di antara orang-orang yang beriman, di antara orang-orang yang bertakwa, memiliki sekian hukuk, sekian hak-hak yang harus ditunaikan. Yang kalau hak-hak tadi tidak ditunaikan, maka lambat laun, cepat atau lambat, persahabatan tadi akan retak. lambat laun persaudaraan itu akan koyak. Barakallahu fikum. Dan tentunya sangat banyak sekali hak muslim terhadap muslim lainnya, hak seorang mukmin terhadap muslim lainnya, maka kita akan bawakan sebagian saja. Mudah-mudahan perkara-perkara yang lainnya sudah pernah dipaham atau sudah pernah didengar, seperti hakul muslim alal muslimi sittun, hak muslim pada muslim lainnya ada 6, kalau bertemu memberi salam, kalau dia sakit ditengok, kalau dia meninggal kita antarkan jenazahnya, sampai pada kalimat idas tansahaka fansahu, dan kalau mereka meminta nasihat kepada kamu, nasihatilah dia. Ikhwan fillah azakumullah, tetapi di sana ada satu perkara yang saya berupaya atau saya melihat perlu disampaikan pada malam hari ini, yaitu masalah mengurangi keluhan terhadap kekurangan sahabat. Jangan dikira ini tidak penting. Kalau kita menginginkan sahabat kita sempurna seperti malaikat, maka engkau tidak akan pernah punya sahabat. Kalau kita menghendaki bahwa saudara kita itu sempurna, tidak pernah tergelincir, tidak pernah keliru, tidak pernah alpa dan lupa, maka engkau enggak akan pernah punya saudara. Ikhwan ibn na'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 perkara yang berkait dengan ini. Pertama, sabar, yang dijuluki dengan as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Yang kedua, as-saf al-jamil, yakni memaklumi, dan disebut dengan jamil, indah juga. Yang ketiga, al-hajr, hajrul jamil. Ikhwan ibn a'azakumullah, 3 perkara ini Allah sifati ketiga-tiganya dengan jamil. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan apakah itu sabrul jamil, apa safhul jamil, dan apa al-hajrul jamil. Yang pertama as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Huwa alladhi la syakwa fihi wa la ma'ar. Kesabaran yang indah adalah kesabaran yang tidak diiringi keluh kesah. Tidak diiringi syakwa, atau tidak pula bersamanya ada keluhan. Orang ini kenapa begini, kenapa begitu? Atau mengeluhkannya dengan keluhan-keluhan. Maka sabar yang indah adalah sabar yang tidak diiringi keluhan. Yang kedua, as-safhul jamil. As-safhul jamil adalah huwalladzi la itaba ma'ah. Safah, memaklumi. Dengan indah adalah memaklumi, tidak sering menegur dengan teguran atau dengan cercaan. Dasar kamu kurang begini, dasar kamu kurang begitu, dan seterusnya. Itu itab namanya. Yang ketiga, al-hajr jamil. Meninggalkan dengan baik, dengan indah pula. Huwalladzi la adza ma'ah. Meninggalkan dengan tidak menyakiti. Meninggalkan dengan tidak diiringi adza. Ikhwan ibn na'azakumullah, 3-3 disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya tentang sabar. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau kita melihat kekurangan saudara kita, sahabat kita, sabari. Apalagi kaitannya dengan pribadimu. Kalau kaitan dengan pribadi kita, kita sabari, kita maklumi. Dan itu adalah satu kemuliaan. Kalau kaitannya dengan masalah agama, kita berkewajiban untuk menasehati. Maka nanti yang kedua, kita akan bicara nasihat. Tetapi sekarang tentang masalah memaklumi dan menyabari kekurangan-kekurangan sahabat. Fasbir sabran jamila. Yang kedua adalah safah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr, fasfahis safhal jamil. Fasfah as-safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Qala ar-rida bighairi itab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna fasfahis safhal jamil maklumilah dengan cara yang baik, maknanya adalah ridho dengan kekurangan tersebut tanpa ada cercaan. Ikhwan fillah na'azakumullah, namanya manusia mesti akan memiliki kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi. Sahabat kita yang itu misalnya pelupa. Loh, mana katanya kamu akan bawa? Oh iya saya lupa. Ya tersenyum sajalah. Mengapa? Karena kita kenal sahabat yang satu ini memang pelupa. Ah, lupa lagi. Sehingga tetap akan langgeng persahabatan karena kita memaklumi kealpaannya. Mudah-mudahan besok kamu tidak lupa. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang satu lagi memiliki kelemahan lain. Ya, mau apa lagi? Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau itu adalah pertama sifatnya kekurangan yang manusiawi, dan yang kedua kaitannya dengan diri kita pribadi, sehingga kita seakan-akan memberikan sesuatu pada dia. Artinya, kita memaafkan, memaklumi, itu maknanya kita memberikan sesuatu pada dia. Sudahlah, tidak apa-apa. Misalnya dia akan memberikan satu kebaikan, maka enggak apa-apalah kebaikan itu tidak diberikan pada saya. Ini keridhaan, bighairi itab, tanpa cercaan. Tanpa kemudian kita mencerca dengan ucapan yang menyakitinya atau dengan julukan-julukan yang jelek dan sebagainya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menjuluki dengan lakab-lakab yang jelek. Kalau engkau melihat kekurangannya dalam keadaan engkau tidak bisa untuk menyabarinya, bagaimana? Aduh, kalau begini ya susah. Ya sudah, kamu mundur teratur. Ini barakallahu fikum, tidak mengapa. Karena yang namanya sahabat biasanya memang dihitung dengan jari. Kalau kenalan banyak. Kalau sahabat biasanya hanya beberapa orang saja. Tidak mengapa kita agak menjauh dari si fulan karena kita melihat kekurangannya, kita susah untuk menyabari dia. Bagaimana caranya? Hajron jamila. Dengan meninggalkan tanpa menyakiti. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bagaimana Rasulullah sallam sifatnya. Qala ma masastu dibajan wala hariran alian min kafir Rasulillah. Kata Anas bin Malik yang melayani Rasulullah sallam sekian tahun, dan beliau masih sejak berumur 10 tahun sudah melayani Rasulullah sallam, aku tidak pernah menyentuh satu sutra dibaj yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallam. Walaqad khadimtu Rasulullah 10 sinin, sungguh aku telah melayani beliau 10 tahun. Fama qala li uffin qat, beliau tidak pernah berkata kepadaku uff, ah kamu begitu, tidak pernah. Wala li syai'in fa'altuhu, tidak pula ketika ada sesuatu yang aku kerjakan enggak pernah beliau berkata lima fa'alta kana, mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu melakukan itu, enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu, tidak pula pada sesuatu yang aku belum kerjakan enggak pernah berkata ala fa'alta kana, ala fa'alta kana, mengapa kau tidak kerjakan ini, mengapa kau tidak kerjakan itu. Demikian kata Anas bin Malik dalam keadaan beliau melayaninya selama 10 tahun. Enggak pernah Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat uff. Dan enggak pernah menyatakan pada apa yang dikerjakan. Mengapa ini dikerjakan? Mengapa kamu kerjakan itu? Enggak ada. Masya Allah. Tidak mendengar itab dari Nabi SAW. Dan ini ma'ruf diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Kisah Anas bin Malik menceritakan bagaimana akhlak luhur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Setiap manusia memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Dan itu adalah ujian buat kita dalam persahabatan. Ujian buat kita dalam persaudaraan. Karena memang Allah ciptakan manusia demikian ragamnya, demikian banyak modelnya. Waja'alna ba'dhum li ba'dhin fitnah atasbirun. Kata Allah, demikianlah kami jadikan sebagian mereka atau sebagian kalian dengan sebagian yang lain menjadi fitnah. Atasbirun. Demikianlah sebagian manusia diuji dengan sebagian yang lain. Walaupun tafsirnya di antara para ulama menyatakan, para mufassirin, bahwa maksudnya sebagian manusia dengan manusia lain diuji, yakni para hukam diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan para pemerintahnya. Orang kaya diuji dengan orang miskin diuji dengan orang kaya. Orang berilmu diuji dengan orang bodoh juga diuji dengan orang kaya, dan seterusnya. Dan tentunya termasuk pula di dalamnya keragaman sifat-sifat manusia. Tentunya, kalau kita tahu dan kita kenal mereka satu persatu, kita bisa mengimbanginya. Kalau kita kenal sahabat kita sangat tersinggungan atau sensitif, maka kita jangan guyon yang berlebih kepadanya. Jangan kita lancang berbicara walaupun itu hanya main-main. Mengapa? Karena kita kenal orang ini sensitif. Barakallahu fikum. Sebaliknya pada yang lain mungkin kita akan kenali dengan sifat lainnya. Maka barakallahu fikum, dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat manusia yang berbeda-beda, dengan keadaan mereka yang berbeda-beda, maka hendaklah kita mendudukkan mereka pada tempatnya masing-masing. Walikulli maqamin maqal, walikulli hayatin hal. Di setiap tempat, setiap orang ada ucapan tersendiri. Kita berbicara kepada orang ini berbeda dengan berbicara pada orang itu. Dan itu barakallahu fikum bukan mudahana, dan ini bukan pembahasan mudahana. Karena yang kita bahas adalah persahabatan di kalangan ahlu sunnah, persaudaraan di kalangan ahlu sunnah. Maka jangan kita berpikir kepada yang lain. Yani kepada masalah bagaimana kita mudahana, itu kan berarti apa istilah mereka, dai pramuka, di sana senang, di sini senang dan sebagainya. Ini barakallahu fikum bukan itu. Tetapi yang kita bahas sesama salafiyin, sesama ahlu sunnah, mereka memiliki sifat yang berbeda-beda, kedudukan yang berbeda-beda, model yang berbeda-beda. Maka cara berbicara kita tentunya disesuaikan. Disesuaikan dengan keadaan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala, sebagaimana dikatakan dalam beberapa ucapan-ucapan para ulama, bahwa hendaklah kita memaklumi saudara kita atas kekurangan-kekurangan mereka. Seperti ucapan Abu Darda menyatakan, itabul akh khairun min faqdihi. Setelah atau sebelumnya menyatakan, jangan engkau banyak mengeluhkan temanmu, mengeluhkan sahabatmu. Tetapi ketika dalam keadaan dia perlu ditegur, tidak mengapa kita tegur. Tetapi barakallahu fikum, daripada akan kehilangan teman, maka kita tegur agar terus berteman. Ini pembahasan yang kedua, yaitu hendaklah kita memberikan nasihat kepada saudara kita dan sahabat kita. Ukhuwah dan persaudaraan tadi tidak seperti ukhuwah ikhwaniyah atau ukhuwah yang dijuluki dengan ukhuwah hizbiyah. Ukhuwah hizbiyah didasari dengan memaklumi semua kesalahan-kesalahan mereka, padahal berkait dengan masalah agama. Saya tadi sudah bedakan di awal pembahasan bahwa yang tadi kita katakan memaklumi itu adalah sifat-sifat mereka yang sifatnya kekurangan manusiawi, dan yang dirugikan hanya kita. Maka kita maklumi dan kita maafkan. Anu, yang itu belum dikerjakan, kata pegawai kita. Ya udah gak apa-apa, kamu kerjakan sekarang. Masya Allah. Atau datang saudara kita yang kita cintai menyatakan, anu, barangmu pecah ketika saya begini-begini. Pecah. Ya udah gak apa-apa, qadarullah wa masya'a fa'al. Itu yang saya maksud. Tetapi jangan kebablasan sampai ketika temanmu berbuat dosa, kamu diam. Sahabatmu berbuat maksiat, kamu diam. Inilah yang kita harus bahas yang kedua, jangan sampai salah paham agar dibedakan yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua ini barakallahu fikum adalah hendaklah tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Diurut kembali yang pertama, hendaklah ukhuwah dan persahabatan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita saling memaklumi kekurangan masing-masing dan hendaklah kita mengimbangi sifat-sifat mereka, sahabat-sahabat kita masing-masing, sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Dan kemudian hendaklah kalau mereka melakukan sesuatu kepada pribadi kita, kekurangan dan sebagainya, atau sesuatu kesalahan, maka kita banyak memaafkan, banyak memaklumi. Wal'afina 'anil nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Qadhiminal ghaiz, menahan amarah dan memaklumi, memaafkan. Tetapi ketika kita melihat sahabat kita dalam keadaan melanggar hukum syariat, maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang mengingkari kemunkaran, barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hakul muslim alal muslim adalah idza stansahaka fansahu. Kalau mereka meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat padanya. Kalau tidak minta nasihat, tidak mengapa kau berikan hadiah. Jadi nasihat itu hadiah. Bahkan lebih mahal dari hadiah apapun. Kamu berikan hadiah-hadiah dalam berbagai macam bentuk dan itu akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Berarti termasuk untuk merajut ukhuwah adalah dengan saling memberi. Dan yang paling berharga, yang paling tinggi, yang paling bernilai adalah al-ilmu wan nasihat. Ilmu dan nasihat. Maka berikan kepadanya nasihat kalau memang mereka dalam keadaan berhajat memerlukan nasihat tersebut. Ya akhi, saya pernah dengar hadis ya. Rasulullah SAW menyatakan begini dan begitu. Sahabatmu akan gembira. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahlah aku ilmu. Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau ternyata dia tergelincir pada satu kesalahan dan dosa. Walaupun tidak merugikan kamu, tapi ini kaitannya dengan kemunkaran, maka harus ditegur. Kalau tadi barakallahu fikum adalah satu kecelakaan, satu kesalahan yang sifatnya manusiawi dan kamu dirugikan, maka kamu mengorbankan apa yang kamu punya, tidak mengapa. Kamu ridai kerugianmu tadi dan kamu maafkan, itu termasuk yang akan melanggengkan ukhuwah dan persaudaraan. Tetapi barakallahu fikum, kalau melihat saudaramu berbuat kesalahan, maka hendaklah ditegur dengan baik. Antar pribadi. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah? Lillahi. Wali kitabihi. Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kitabnya. Untuk rasulnya, untuk para imam-imam kaum muslimin, dan untuk seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, nasihat untuk Allah adalah kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kita mengesakannya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulih adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagi a'immatul muslimin adalah dengan mentaati mereka sebagai penguasa fil ma'ruf. Dan untuk kaum muslimin, dengan apa? Dengan memberikan nasihat pada mereka. Nasihat adalah memberikan an-nusyah yang terbaik. Yang memberikan terbaik untuk Allah adalah mengesakannya dalam ibadah. Memberikan yang terbaik untuk Rasul adalah dengan ittiba' sunnatihi. Memberikan yang terbaik untuk para imam-imam adalah tetap berpegang di bawah kekuasaannya dan tetap menasehatinya. Yang untuk masyarakat umum, untuk kaum muslimin, adalah menasehati mereka. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika apalagi mereka memiliki satu ketergelinciran, maka nasihatilah dia. Dan tentunya nasihat yang terbaik, nasihat yang akan mengena, adalah nasihat antar pribadi, kamu dengan dia saja. Jangan kamu siarkan kepada manusia. Panggil antara kamu dengan dia. Ya akhi, uhibbuka fillah. Aku cinta padamu karena Allah. Aku melihat engkau begini dan begitu. Bukankah itu haram? Sehingga engkau melakukan beberapa hal yang baik. Pertama, menasehatinya. Dan kedua, menutupi aibnya. Walaupun itu sungguhnya bab lain, menutupi aib itu juga termasuk dari perkara yang akan melanggengkan ukhuwah dan persahabatan. Saling menjaga aib masing-masing. Kita menjaga aib saudara kita juga menjaga aib kita. Artinya tidak membongkarnya di hadapan umum. Tidak menggibahinya. Tidak kemudian kita menjatuhkan kehormatannya dengan mengumumkan kejelekan-kejelekannya. Tidak. Tetapi justru diperbaiki karena cinta. Diperbaiki karena hubungan persahabatan. Jangan. Itu haram. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang dinasehatinya harus menerima. Jangan menganggap bahwa itu permusuhan. Kalau yang dinasehatinya menganggap itu permusuhan, maka persahabatan tadi akan retak. Belum sampai ke surga, masih di dunia sudah retak. Sudah menyatakan, saudaraku, sahabatku ternyata membenci aku. Dia menyatakan aku salah, dosa, dan seterusnya. Loh, sebentar, apakah dia menyiarkan depan umum? Tidak sih, dia menyatakan kepada sahabat. Berarti dia adalah orang yang memiliki niat baik kepadamu. Mengharapkan agar engkau tetap baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah, alamatun nasih idza arada zinatal mansuhi lahu an yansahahu sirran, wa alamat man arada shaynahu an yansahahu alaniyatan. Kata Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab Raudhatul Uqala, tanda-tanda seorang yang menasehati karena ingin kebaikan pada yang dinasehati, biasanya dia akan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang menginginkan kejelekan bagi orang yang dinasehati, dia akan menasehatinya terang-terangan di hadapan umum. Lihatlah wahai manusia, si fulan telah berbuat dosa, aku ingatkan dia, aku peringatkan dia agar berhenti. Berarti dia tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Kalau menghendaki kebaikan pada orang tersebut, kata Ibn Hibban, tanda-tandanya dia akan menasehatinya secara pribadi. Akan menasehatinya secara langsung. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa pembicaraan kita adalah di antara ikhwah ahlus sunnah salafiyun. Kalau ahlul bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, kita akan umumkan pada manusia, hati-hati dari si fulan, mubtadi umbal. Karena mereka menyebarkan kebid'ahan di depan umum, maka kita umumkan pada manusia, hati-hati dari orang ini yang akan menyesatkan manusia. Tetapi ini kita bicara tentang sahabat dan persahabatan. Ukhuwah di antara seorang yang berpegang dengan tauhid wa sunnah, di antara orang-orang yang berpegang dan berpijak di jalan salaf. Tentunya barakallahu fikum, jangan kau faddah, jangan kau tufaddih akhak, jangan engkau jatuhkan kehormatan saudaramu. Nasihatilah antara kamu dengan dia. Bisikkanlah kepadanya, aku tidak sengaja. Kebetulan melihat engkau berbuat seperti ini. Apa betul itu? Apa saya salah lihat? Oh, anu, saya begini. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah Ta'ala. Tub ilallah, bertobatlah pada Allah. Ini saya tidak ceritakan pada siapapun. Mereka semua tidak ada yang tahu. Baru saya ketika akan mengetuk rumahmu, mengetuk pintumu, ternyata aku melihat begini dan begitu. Astagfirullah, ittaqillah. Maka barakallahu fikum, di samping engkau mendapatkan pahala dari Allah karena menasehatinya. Yang kedua, engkau memberikan kesempatan dia untuk memperbaikinya. Memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Mengapa? Karena kalau engkau umumkan ke hadapan umum, orang akan putus asa. Alah percuma, semua orang sudah mencap saya berbuat begini dan begitu. Justru tertutup pintu taubat atau terhalang. Bukan tertutup, terhalang. Berat untuk taubat karena sudah kadung tersebar ke semua orang. Tetapi ketika engkau katakan padanya, aku tidak ceritakan pada siapapun. Dan insya Allah biiznillah akan saya kubur di dada saya. Kalau engkau segera taubat, taubatlah. Sehingga tidak ada yang tahu siapapun kecuali dua sahabat tadi. Yang semakin erat persahabatannya, semakin cinta satu sama lainnya. Masya Allah, dan mudah-mudahan sampai ke surga. Sebaliknya yang tidak mengingkari kemunkaran dalam keadaan katanya karena sahabat, karena saudara, karena saya cinta padanya, sudahlah semuanya benar. Dia berbuat salah, oh enggak salah. Dia berbuat dosa, oh enggak dosa. Masa saya bilang dosa pada sahabat saya sendiri? Ini hizbiyah, ini bahaya. Yang demikian barakallahu fikum. Kalimat tadi ayat Allah Subhanahu wa taala al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling cinta mencintai nanti yaumul qiyamah akan jadi musuh satu sama lain. Siapa itu? Yang di dunia saling mencintai tidak karena Allah dan tidak saling mengingkari kemunkaran. Ancamannya sangat berat dalam Quran. Allah melaknat Yahudi. Mengapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kata Allah, dilanyatnya Yahudi adalah karena mereka dulu, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang dikerjakan di tengah-tengah mereka. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita cinta kepada sahabat kita, maka nasihatilah dia. Kalau kita cinta pada saudara kita, maka peringatkanlah dia. Berkata Mis'ar Ibn Kidam rahimahullahu ta'ala, sebagaimana nukil dalam Adab Syar'iyah, kata beliau, rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Fisirri baini wa bainahu. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aibku kepadaku di kesendirianku antara dia dengan aku. Fa innan nasiha fil mala'i taqri', sesungguhnya nasihat di hadapan umum itu justru akan menyusahkan. Ikhwan bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau suka dan mendoakan orang yang menghadiahkan aibnya. Bagaimana menghadiahkan aibnya? Ini menyampaikan kepadanya, engkau memiliki kekurangan ini, kekurangan itu. Berubahlah. Bertobatlah pada Allah, perbaikilah. Sehingga sahabatmu menjadi cermin terhadap sahabatnya. Kita menjadi cermin terhadap sahabat kita, dan sahabat kita menjadi cermin buat kita. Kalau engkau melihat ke cermin, ada coreng di wajahmu, apakah engkau akan memecahkan cermin? Ini cermin kurang ajar. Kalau dipecahkan, itu orang dungu. Kalau cermin itu melihat, memperlihatkan pada kita coreng di wajah kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan coreng itu segera. Kemudian lihat lagi ke cermin. Al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mu'min adalah cermin saudaranya. Maka kalau engkau mendapatkan sahabat yang menegurmu dengan teguran dan mengingatkanmu atas kesalahanmu, maka bergembiralah. Karena cerminmu memberitahukan corengmu, maka perbaikilah. walhamdulillah engkau masih punya cermin. Kalau engkau tidak punya cermin di rumah, apa yang terjadi? Wajahmu ada coreng di sana sini, kamu tidak tahu. Ada aib di dahimu, ada aib di rambutmu, kamu tidak tahu. Tetapi ketika engkau bercermin, cermin tadi memberikan dengan jujur engkau memiliki coreng. Maka demikianlah persahabatan yang akan langgeng sampai ke surga. Yaitu kalau sahabat itu saling menjadi cermin bagi saudaranya. Menyampaikan dengan jujur, engkau kurang ini, engkau kurang itu. Kalau barakallahu fikum, dia sudah berusaha, sudah berupaya. Sisanya hanya kekurangan yang sifatnya manusiawi. Maka itu sudah susah. Kekurangan manusiawi tidak bisa dipaksakan. Kamu itu kurang tegas. Yang tegaslah. Besoknya dia berusaha untuk tegas. Masih kurang juga. Masih kurang juga. Ya memang begitu sifatnya. Mau apa lagi? Yang perlu kamu bantu dia untuk menegaskan tadi. Udah kalau gitu saya saja. Dia bisa tegas. Masya Allah. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang tidak bisa lembut, kalau ngomong kasar, ya, kata-katamu harus lebih harus lagi. Saya sudah halus, ya, sambil bentak-bentak. Suara saya tidak keras, tapi keras suaranya. Artinya apa? Berarti orang ini memang seperti itu. Sudahlah, jangan kamu yang bicara, biar saya saja yang bicara. Kan begitu namanya sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang berkait dengan ini adalah qabulul uzur. Menerima udur-udur saudaramu. Kalau mereka ya'tadir, mereka minta maaf dan minta udur, ternyata saya enggak bisa datang karena ini, karena itu, ya sudah, kamu maklumi. Tidak perlu kamu marah, tidak perlu kamu tegur. Dan itulah sifat yang baik yang akan mempererat persaudaraan. Qala Rasulullah SAW, man aqala musliman aqala Allahu asratahu. Siapa yang memberikan maklum pada seorang muslim, maka niscaya Allah pun akan memaklumi kekurangan-kekurangannya. Ikhwan bin na'azakumullah, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Atau dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, aqilu dzawil hay'at atharatihim. Aqilu dzawil hay'at atharatihim. Berikan uzur kepada orang-orang yang dawil hay'at, yang memiliki kedudukan khusus. Maklumilah ketergelinciran mereka. Illal hudud, kecuali urusan yang berkait dengan hukum-hukum had. Hukum had itu yang harus dicambuk, yang harus dikenai hukum-hukum had, itu hukum had. Tetapi yang lainnya, aqilu dawil hay'at atharatihim. Sehingga para ulama berkata, siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi kekurangan orang lain. Siapa yang tidak sadar terhadap kekurangan dirinya, biasanya tidak pernah bisa memaklumi orang lain. Saya ulangi secara makna dari mereka para ulama, bahwa seorang yang mengetahui, menyadari kekurangan dirinya, dia akan memaklumi kekurangan orang lain. Sedangkan siapa yang tidak pernah memaklumi dirinya atau tidak pernah sadar kekurangan dirinya, maka biasanya dia tidak pernah bisa memaklumi orang lain. Siapa yang tidak bisa memaklumi orang lain? Orang-orang yang merasa dirinya paling sempurna dan tidak pernah ada kesalahan apapun. Maka biasanya orang inilah yang tidak bisa memaklumi orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah satu hari didatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keadaan tergopoh-gopoh, kemudian memegang atau menarik bahkan baju Rasulullah sallam sambil berkata atau sambil menunjukkan kalau dia sedang cengkel atau marah atau sedih bercampur pada beliau. Rasulullah SAW langsung melihat muka Abu mukanya Abu Bakar, berkata, "Ama atau amma sahibukum faqad ghamir." sahabatmu ini sedang ghamir. Ghamir barakallahu fikum atau ghamara. Sana'a amran iqtadalahu an yaghdab. Pengen marah tapi tidak keluar. Itu ghamar. Abu Bakar ini sedang marah tapi dia masih menahannya. Begitu kira-kira. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ini ada sesuatu dengan Umar bin Khattab. Maka aku segera datang kepadanya untuk meminta maaf. Sa'altu an yaghfira li. Aku minta dia agar mendoakan ampunan untukku. Fa'aba alayya. Tapi dia tidak mau mendoakan ampunan untukku. Fa'akbaltu ilaik. Sehingga aku sekarang datang kepadamu. Maka Rasulullah SAW yang mendoakan, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. 3 kali. Umar pun yang tadi marah, menyesal. Dan kemudian mendatangi rumah Abu Bakar. Apakah ada Aba Bakar? Dijawab, tidak ada. Maka langsung Umar menuju tempat Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab, yatama'ar hatta asfaq Abu Bakrin. Muka Rasulullah SAW memerah, marah, sehingga Abu Bakar tadi justru yang merasa kasihan pada Umar. Kemudian beliau berdiri di lututnya, di hadapan Rasulullah SAW, dan memohon, ya Rasulullah, ana kuntu adlim, aku yang salah ya Rasulullah, aku yang salah. Lihatlah. Beliau mengadu pada Rasulullah SAW, tapi ketika Rasulullah SAW marah, beliau justru membela Umar. Aku yang salah, bukan Umar. Nabi SAW kemudian berkata, sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian, dan kalian berkata, kazabta, engkau berdusta. Tetapi Abu Bakar mengatakan kepadaku, engkau benar. Dan kemudian mendukungnya dengan dirinya dan hartanya. Apakah engkau akan meninggalkan sahabatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan bin na'azakumullah, fama udiya Abu Bakr ba'da dhalik. Abu Bakar tidak lagi diganggu setelah itu karena tahu bagaimana Rasulullah sallam persahabatannya dengan Abu Bakar. Membelanya. Karena Abu Bakarlah yang pertama menyatakan engkau benar. Ikhwan bin na'azakumullah, asyahid yang menjadi dalil bagi pembahasan kita adalah bagaimana Abu Bakar menyesali dan menyatakan aku yang salah. Dia tidak salah ya Rasulullah. Demikian pula Umar yang tadinya beliau marah, menyesal dan kemudian kembali untuk meminta maaf, mencari Abu Bakar. Lihat persahabatan mereka. Tidak lama. Kalau terjadi kesalahpahaman, tidak lama. Segera bermaaf-maafan. Segera saling memaklumi. Saling memaafkan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya kira sudah lebih dari 1 jam ya. Kurang lebih. Nah. Wal'afu minkum alal italah. Saya minta maaf atas kepanjangan waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat pada apa yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.